Kita teruskan pada soalan kita yang ketiga, iaitu berkaitan apa mauqif, iaitu pendirian kita terhadap isu yang mana berlaku dengan saudara kita di Palestin. Kerana jika kita lihat di laman sosial, ada yang mana tak nak ambil sokong antara salah satu, dia duduk tengah-tengah. Dia tak nak sokong Palestin, dia tak mau sokong, dan satu lagi pun dia tak mau sokong. Dia berada pendirian di tengah-tengah. Maka bagaimana komentar kita terhadap golongan sebegini? Selain itu, ada pula pihak yang tidak mahu menyokong Palestin dalam isu ini kerana mereka mengatakan takut nanti kalau Palestin menang, mereka kata kiamat dah. Hal ini kerana salah faham memahami hadis Umranu Baitil Maqdis Qarabu Yasrib. Jadi bagaimana kita nak memahami benda ini? Jadi kita lihat di laman sosial ada kadang-kadang orang tak mahu ambil sokongan, tak nak sokong umat Islam di Palestin. Jadi apa mauqif yang pertama, soalan pertama, apa pendirian kita terhadap isu Palestin ini? Yang kedua, boleh Datuk ceritakan secara ringkas tentang apa isu sebenar yang berlaku di sana? Terima kasih. Saya ingat isu Palestin kebanyakan kita dah ikuti dan kita pun dah tahu apa yang berlaku. Ini adalah sejarah yang berulang dan sentiasa berulang, memalukan bangsa Arab dan juga umat Islam. Bangsa Arab yang ada dikeliling tak boleh menolong saudara Muslim mereka. Sedangkan Nabi kata masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Bandingan orang mukmin pada kesian, simpati, tolong, bantu membantu seperti satu jasad. Kalau satu jasad merasa sakit, anggota merasa sakit, seluruh anggota lain akan berjaga malam dan demam. Kita Palestin dibom, anak-anak dibunuh. Ramai lagi orang nak tanya, pasal apa dia pergi kacau Yahudi? Padahal selama ni hari-hari Yahudi bunuh orang Palestin, ambil tanah mereka. Rakyat Yahudi disediakan dengan bekalan senjata. Orang kita boleh lagi untuk bagi excuse pada diri dia supaya dia tak mau sokong. Tidak ada langsung nilai iman dalam diri. Dia hanya nak salahkan saudara. Dia kata kalau kita tak kuat, janganlah lawan. Yang dia tak tahu hari demi hari Yahudi telah bunuh tanpa sebab orang-orang Islam yang berada di Palestin. Ini boleh tengok dalam khutbah saya dan saya telah jawab banyak isu ni. Cumanya saya nak respon pada hadis tadi. Hadis ni dia bukan larang kita membangunkan Palestin, Baitul Maqdis. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Dawud juga. Nabi, memanglah Nabi kata Umranul Baitul Maqdis Kharabu Yathrib. Kita kena tengok keseluruhan hadis itu. Membangunnya Baitul Maqdis bererti kemusnahan Yathrib. Yathrib ni Madinah. Wa kharabul Yathrib khuruju malhamah. Dan musnahnya Yathrib akan keluarnya fitnah, kaduhan macam-macam. Wa khuruju malhamah fathul Qastantiniyah. Dan berlakunya fitnah itu, kekacauan itu semua, akan berlakunya pembukaan Konstantinopel. Konstantinopel akan dibuka oleh tentera Islam. Fathul Qastantiniyah khurujud Dajjal. Bukanya Konstantinopel akan keluarnya Dajjal. Adakah bererti kita tak boleh buka Konstantinopel? Nanti Dajjal keluar. Jangan buka. Sekejap Dajjal keluar. Nabi cerita sekuen daripada ataupun dia punya tasalsul, siri yang akan berlaku. Sepas ni berlaku apa? Sepas ni berlaku apa? Kan? Nabi cerita tentang watarul jufatan uratan yatatawalu ri'a'u syah yatatawaluna fil bunyan. Kamu dapati orang yang tak pakai kasut, tak pada pakaian, jalan pengembala kambing, berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Yakni Bedouin berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Bedouin ni itulah di negara Teluk tu yang duduk di Emirate yang duduk di Dubai, mereka tu Bedouin. Tapi sekarang tengok dia punya bangunan tinggi ya. Tertinggi di dunia. Dahlah buat dah hampir 1 kilo dah, nak buat lebih daripada 1 kilo, 2 kilo pula nak try. Ya tatawwaluna fil bunya. Adakah berarti membina bangunan tinggi haram? Tak, tapi Nabi kata bila kamu tengok tu tanda kiamat akan datang. Tanda kiamat akan datang. Ha, jadi bukan berarti dengan membangun Baitul Maqdis berarti kita menyebabkan rosaknya Madinah. Tak. Tapi Nabi cerita itulah satu persatu peristiwa yang akan berlaku berikutnya. Berlaku berikutnya. Ha? Wallahu ta'ala alam. Nice. Tengok. Assalamualaikum doktor. Okay, saya ada soalan nak tanya. Apa pandangan doktor tentang memboikot barangan Israel? Adakah wajib kita ikut? Dan kalau tak ikut, adakah kita seperti menyokong Israel? Lepas tu, anda kata kalau kita boikot, kesan dia pada pekerja-pekerja yang seperti Medi yang tu yang tak dapat sumber pendapatan. So, nak tanya apa pendapat doktor? Terima kasih. Pertama, ada beberapa pandangan sarjana tentang masalah boikot ni. Ada sarjana yang di kalangan mereka moden ini mereka tak menyokong idea boikot. Dia kata tak ada lah boikot ni. Kalau sekiranya benda tu halal, beli je lah. Tapi sarjana-sarjana lain seperti Dr. Al-Qaradawi dan ramai lagi dan Ittihad Ulama Alam Islami, Ittihad Ulama Al-Muslimin, mereka ni melihat bahawasanya boikot adalah sesuatu yang berfungsi. Kalau satu orang tu, saya nak simple, satu orang tu kita kenal, dia pukul abang kita, dia katok mak kita, dia curi barang di rumah kita, dia tumbuk kawan baik kita, dia jual nasi lemak sedap, kita pergi beli ke tak? Kita pergi beli ke tak? Aku sebenarnya memang jahat ini, tapi sedap punya pasal aku pergi beli lah. Kalau kita pergi beli, apa perasaan abang kita? Betul tak? Tanda kita hanya pentingkan takak kita tanpa kita memikirkan saudara kita. Betul tak? Tanda kita tak begitu sensitif dengan orang yang Israel dengan segala yang dilakukan terhadap orang Islam, tergamakkah kita support ekonomi dia? Tergamak tak? Kalau kita ada iman, kita tak akan support dia. Sekejap saya akan jemput saudara kita di sana mai ke depan. Sekejap. Okey. Kalau kita ada ni, kita tak akan support dia. Kita tentu akan rasa tidak wajar untuk kita support dia kerana dia telah bunuh orang Islam. Lagikan orang yang buat mungkar, kita kena cegah. Betul tak? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu tengok siapa yang melakukan mungkar, maka ubah dengan tangan. Fa'illam yastati' fa bilisani. Jika tak mampu dengan lidah. Jika tak mampu, fa'illam yastati' fa biqalbi. Jika tak mampu dengan jantung hati dah. Takkanlah kita benci dengan hati tapi pergi duduk sekali. Maka ada asas untuk boikot. Sama ada wajib ataupun tidak, sekurang-kurangnya orang yang boikot, dia akan dapat pahala. Kerana dia melaksanakan perasaan kesatuan hubungan ukhuwah dia dengan kaum muslimin yang lain yang telah ditindas. Kita nak lawan macam mana? Sekarang ni kita tak lawan, sedangkan kewajipan kita asal lawan. Famalakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustada'afina minar rijali wan nisaa الذين يقولون ربنا من والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. Kenapa kamu tak berperang pada sabil jalan Allah? Quran kata. Sedangkan orang-orang yang ditindas daripada lelaki, kanak, wanita, kanak-kanak, Mereka menyatakan, wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada negeri yang penduduknya melakukan zalim pada kami. Waja'al lana min ladunka waliya, lantik untuk kami dari sisi kamu pelindung, dan lantik untuk kami di sisimu penolong. Ulama-ulama tafsir kata dengan ayat ni, wajib orang Islam tolong kalau ada orang Islam yang kena tindas. Sekarang kita nak tolong Palestin macam mana? Macam mana kita nak tolong? Macam mana cara kita tolong? Ha? Tolong beli barang Israel? Sekurang-kurangnya dah tak boleh buat apa. Kita geram Israel ni, kita jangan beli barang dia. Cuma kita nak kena pastilah, Israel yang kita tak beli tu memang Israel betul lah. Kan? Company tu memang betul company yang support Israel lah. So kita make sure yang tu. Sepatutnya, hatta kalau company tu betul support Israel, kalau orang yang berkelapangan, berkebolehan untuk meninggalkan dia, hendaklah meninggalkan dia, company itu. Kalau dia tidak darurat, dia meninggalkannya supaya dia tak support. Dia tak, kalau dia masih dalam keadaan tak mampu, dia bertahan sehingga dia mampu untuk meninggalkannya. Sekurang-kurangnya kita tidak membeli. Kalau kita pulau, kesianlah kat kawan kita jalan sebelah. Kita kesian tak? Hak kena bom lah. Hak mana kurang gaji sebelah tidak lebih teruk daripada yang kena bom di tempat sana. So saya antara orang yang bersetuju boikot. Kalaupun tak sampai pada wajib, orang yang boikot akan dapat pahala kerana membenci orang-orang yang memusuhi Islam. Betul tak? Ya. Terima kasih. Ada soalan?